الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Mayassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Kita masih membahas seputar permasalahan al-hawalah, bab yang ke-6 dari Kitabul Mu'amalat. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, as-suftajah. As-suftajah. Wahia mimma yulhaqu bil hawalati aydan. Suftajah ini termasuk yang disamakan hukumnya dengan hukum al-hawalah, transfer. Hukum transfer. Dan as-suftajah ini hal yang ma'ruf, telah dibahas oleh para ulama, para fuqaha di dalam kitab-kitab fiqih. Kata beliau, wa hiya ibaratun 'an kitabin aw ruk'atin yaktubuha al-mustaqridu lil-muqrid atau naibihi. Yang dimaksud suftajah adalah sebuah ungkapan, sebab suftajah ini asalnya bukan dari bahasa Arab namun dari bahasa Persia yang kemudian diarabkan sehingga menjadi masyhur dengan istilah suftajah, yaitu sebuah ungkapan dari kitab atau ruk'ah atau kertas, lembaran kertas. Yaktubuha al-mustaqrib, yang ditulis oleh yang meminta pinjaman, yang meminta pinjaman. Lil muqridi au naibihi, kepada orang yang memberi pinjaman atau wakilnya, atau wakilnya. Ila naibihi fi baladin akhar. Ila naibihi, kepada wakil dari yang hendak meminjam uang tersebut tapi di negeri yang lain. Liyufiyahu al-muqrid, di negeri yang lain, agar dia bisa melunasinya kepada al-muqrid, kepada yang memberi pinjaman tersebut. Jadi pada asalnya yang dimaksud as-suftajah, yang biasa kita sebut ya dengan sebutan wesel. Wesel, pengiriman melalui wesel. Ini suftajah. Atau mirip dengan suftajah. Di mana seorang membeli harta kepada orang lain. Memberi harta kepada orang lain dengan syarat orang itu melunasinya di negeri yang lain atau di daerah yang lain. Misalnya saya ingin mengirim uang kepada seseorang yang ada di Jawa misalnya, maka saya pun datang ke kantor pos dengan pengiriman dengan cara wesel. Saya memberikan kepadanya uang Jadi statusnya seperti saya memberi pinjaman kepadanya. Saya yang memberi pinjaman kepada pos ini. Karena saya memberikan kepadanya uang sebesar 5 juta rupiah. Dengan persyaratan bahwa dia akan melunasinya. Melunasinya di negeri yang lain. Melalui wakil dari saya yang ada di negeri yang lain. Yang ada di Jawa. Maka ditulis persyaratan-persyaratannya, surat-surat yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, di daerah Jawa, perwakilan dari pos ini juga sudah ada. Dia yang akan melunasi, akan memberikan kepada wakil dari saya, yaitu orang yang saya tuju untuk saya transfer, untuk saya kirim kepadanya uang tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan as-suftajah atau wesel. Dan biasanya ada ketentuan-ketentuannya di mana seorang akan diberikan semacam nomor rahasia atau semacam password yang hanya diketahui oleh orang tersebut, orang hendak mengirim. Dia nanti yang akan memberikan nomor tersebut kepada wakilnya yang ada di daerah lain. Yang ada di daerah lain. Ini salah satu bentuk dari suftajah. Bentuk yang lain yang disebutkan oleh al-muallif di sini, yaitu seseorang meminta pinjaman kepada al-muqrib, dalam hal ini pihak pos yang memberi pinjaman kepada saya misalnya. Nah, yang nanti kemudian di daerah yang lain orang itu yang akan melunasi, atau perwakilan saya yang akan melunasi kepada wakil dari pos, ya, kepada kantor posnya atau perwakilannya. Intinya sama saja, hanya ini kebalikannya. Ini kebalikannya. Di sini beliau menyebutkan dua penggambaran dari suftajah atau pengiriman lewat wesel. Au ayyuqridha insanun akhara qardan fi baladin. Atau seseorang memberi pinjaman kepada orang lain di sebuah negeri, di negeri yang lain. Liyufiyahu al-muqtarid aw na'ibuhu ila al-muqridhi aw na'ibihi fi baladin akhar. Agar kemudian yang meminjam ini melunasinya, dia ataukah wakilnya, dia lunasi kepada yang memberi pinjaman atau wakilnya di negeri yang lain. Di negeri yang lain. Jadi intinya sebenarnya transfer, pengiriman uang. Cuman bentuknya seperti pinjam meminjam. Saya memberi pinjaman kepada pihak pos, yang pihak pos nanti akan melunasinya tapi memberikan kepada wakil dari saya. Sebenarnya itu gambarannya. Itu penggambarannya. Tujuannya saya ingin mentransfer. Sebenarnya itu. Tapi tidak mungkin uang yang saya miliki langsung sampai ke Jawa. Tentu yang sampai ke sana adalah gantinya. Jadi seakan-akan saya memberi pinjaman kepada pihak pos yang nantinya pos akan melunasinya, akan memberikan kepada yang ada di negeri yang lain yang saya tuju. Ini salah satu di antara gambaran al-hawalah. Jadi tujuannya agar seseorang tidak membawa harta tersebut, tidak membawa uang itu di perjalanan, di mana seseorang tentu akan diawasi gerak-geriknya ketika ada sebagian mengetahui bahwa orang ini membawa harta yang banyak. Maka dengan cara tersebut dia mendapatkan kemaslahatan, di mana dia cukup mau memberikan kepada satu badan tertentu seperti kantor pos yang nanti ada perwakilannya di negeri yang lain atau di wilayah yang lainnya. Sehingga ini memberi kemudahan seseorang dalam mentransfer atau mengirimkan uangnya atau nilai dari uang tersebut ke wilayah yang lainnya. Kata beliau, fal waraqah allati yaktubuha al-muqtaridu bidzalika tusamma suftajah. Maka lembaran kertas yang ditulis oleh seorang yang meminjam itu, maka ini disebut suftajah. Suftajah. Wa hiya kalimatun farisiyyatun mu'arrabah. Dan ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia yang kemudian diarabkan. Wa qad mana'aha qaumun. Ada sebagian melarang cara seperti ini. Ada sebagian melarang cara yang seperti ini karena mereka menganggap bahwa ini termasuk qardun jarra naf'an. Memberi pinjaman yang menghasilkan manfaat. Manfaatnya apa? Aman. Sehingga dia tidak mendapatkan gangguan di perjalanan. Hartanya aman. Dia tidak perlu membawa. Maka ini manfaat yang dia dapatkan. Ini yang menyebabkan sebagian kemudian mengatakan bahwa yang demikian tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena seakan-akan ini merupakan qardun jarra naf'an fahuwa riba. Peminjaman yang menghasilkan sebuah manfaat. Dan ini termasuk perkara riba. Namun kata beliau, was-sahihu jawazuha. Yang sahih, ini adalah perkara yang diperbolehkan. Idh fiha maslahatun littarafain. Karena ini merupakan maslahat bagi kedua belah pihak. Masing-masing mendapatkan manfaat. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Ya, sehingga tidak termasuk. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwa yang dimaksud qardun jarra naf'an fahuwa riba, ini apabila seseorang satu sisi yang mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini yang memberi pinjaman. Yang mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Ini yang tidak diperbolehkan. Namun apabila masing-masing mendapatkan maslahat dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka yang demikian tidak mengapa. Min ghairi dararin ala wahidin minhuma. Tanpa ada kemudaratan dari masing-masing keduanya, wala mahdura syar'i. Dan tidak ada larangan syar'i dalam hal ini. Tidak ada larangan syar'i dalam hal ini. Dan ini pendapat mayoritas jumhur para ulama. Jumhur ulama membolehkan cara suftajah ini. Di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama atau jumhurul ulama, apa yang telah kita sebutkan dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, di mana beliau ingin mengirim dirham. Ingin mengirim dirham kepada saudaranya Mus'ab bin Zubair di daerah Irak. Di daerah Irak. Maka dengan cara suftajah. Ya, dengan cara suftajah. Di mana dia memberikan kepada seorang yang ada di negeri tersebut. Orang ini kemudian ada perwakilan. Perwakilan yang ada di Irak kemudian memberikan kepada Mus'ab bin Zubair. Bukan dirham yang dimiliki oleh Abdullah bin Zubair yang disampaikan kepada Mus'ab. Atau yang diterima oleh Mus'ab. Bukan dirham. Tapi penggantinya. Pengganti dari dirham tersebut. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau ditanya tentang praktek seperti ini, kata beliau, la ba'sa bih. Tidak mengapa yang demikian. Lalu Ibnu Abbas ditanya, in akhadhu afdal min darahimihim, bagaimana kalau jenis dirham yang diterima di sana lebih bagus? Dirham yang diterima di sana lebih bagus daripada dirham yang Abdullah bin Zubair berikan kepada perwakilan tersebut. Kata Ibn Abbas, la ba'sa idza akhadhu biwasni darahimihim. Tidak mengapa apabila mereka mengambil seukuran atau yang sama timbangannya, yang sama beratnya dengan apa yang diserahkan oleh seorang yang mengirimnya. Dalam hal ini Ibn Zubair ketika mengirim kepada Mus'ab, kalau dia mengirim 1 kilogram dirham misalnya, maka itu pula yang sampai kepada Mus'ab sebesar 1 kilogram. Dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Maka ini 3 sahabat mengamalkan cara ini, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Abbas, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam majmu'ul fatawa bahwa hal yang demikian juga diperbolehkan. Demikian pula al-allamah al-syeikh Muhammad ibn Ibrahim al-syeikh rahimahullah ta'ala dalam salah satu fatwa beliau juga membolehkan hal ini. Walhasil yang zahir dan itu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin bahwa yang demikian ini diperbolehkan insyaallah ta'ala. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita seputar permasalahan al-hawalah. Yang berikutnya kita masuk ke pembahasan al-wikalah atau perwakilan. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.